Apakah termasuk kesyirikan bila membeli barang baru, misal rumah dan mobil, kemudian didoakan dan dimandikan agar diberi barakah atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mengapa didoakan, ya, namun dimandikan itu tidak disyariatkan, ya. Kecuali kalau kotor, mobilnya boleh dimandikan, ya. Kalau kotor boleh dimandikan, ya. Tapi tidak boleh meyakini air tersebut bisa memberikan satu keberkahan, ya. Kalau seorang meyakini air itu bisa memberikan berkah dengan sendirinya, berarti dia melakukan syirik besar. Ya. Kalau dia meyakini air itu sebagai sebab keberkahan, maka itu syirik kecil. Iya. Didoakan saja, tidak boleh tidak kemudian dimandikan, kecuali memang mobilnya kebetulan kotor boleh dimandikan.